apakah hukumnya mentaati pimpinan perusahaan? Ya. Nah, yang ada hanya ta'awun, ya. Ta'awun, bekerja sama dalam hal-hal yang baik. Nah, dan tidak diwajibkan untuk taat seperti taatnya kepada pemerintah, sebab taat kepada selain pemerintah, ya, dari pimpinan perusahaan ataukah pimpinan suatu kelompok, ini adalah salah satu perbuatan hizbiyah, ya, perbuatan hizbiyah yang menyebabkan seorang itu berkelompok-kelompok dan bersikap al-wala wal-bara di atas perkara tersebut, dan ini tidak diperbolehkan.